إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمهم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى ما لم يكتم شيء بسه كم بالي تعلم لتماتيني dan ini ta'lim terakhir sebelum Ramadan, bukan terakhir untuk selamanya insyaallah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan-kesempatan di masa akan datang ta'lim. Biasanya kita memulai Syawal pada minggu yang ketiga karena minggu yang kedua biasanya belum habis, Bang. Apanya? Nah, roti, kue, tar, dan sebagainya itulah. Kacang, bawang, dan sebagainya. Sehingga daripada taklim kepikiran kacang, bawang, ya sudah, enggak usah aja. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada pemberitahuan. Taklim kita mulai di minggu yang ketiga di bulan Syawal, berarti kita akan libur satu bulan setengah. Ya. Karena itu, kaum muslimin, dalam kesempatan malam hari ini kami akan sampaikan beberapa nasihat-nasihat para ulama kita. Ya. Yang pertama, kaum muslimin, kita akan menghadapi Ramadan, menyambut bulan ini. Bulan Ramadan disambut dengan gegap gembita, apa? Mercon. Gitu? Bukan. Bulan Ramadan disambut dengan ibadah, dengan amal saleh. Dimulai awal kita mendengarkan ini adalah bulan Ramadan, kita dirikan salat raweh, terus begitu seterusnya. Qiraatul Quran melantun terus, jangan mudah. Biasakan itu. Sesuatu yang berat itu dikarenakan belum apa? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka akan merasakan kemudahan. Terlebih lagi kaum muslimin, kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan, diberi oleh Allah Azza wa Jalla kelonggaran, ya, kemudahan, kegampangan dalam beramal. Kadangkala seorang tersibukkan dengan urusan-urusan yang lain, pekerjaan, urusan dagang, urusan ini dan itu, yang pada akhirnya Ramadan selesai belum tamat, Ramadan selesai belum 10 juz, ya, bahkan 1 juz pun belum, ya, sudah berulang kali jus tomat, jus wortel, jus alpukat, Al-Qur'annya malah tidak pernah dibaca. Ya, maka kaum muslimin jami'an, kita menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Terlebih lagi kaum muslimin, sudah berulang kali kami sampaikan, ibadah itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kita bawa mati. Ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Karena itu adalah zat, itu adalah bekal dalam menghadap Allah Azza wa Jalla. Perjalanan setelah kematian itu masih teramat panjang, butuh perbekalan. Allah sendiri memerintahkan hal itu kepada kita, memerintahkan untuk kita berbekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu kaum muslimin apa? Menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pas kebetulan beberapa hari lagi akan ketemu dengan Ramadan. Itu momen penting. Ya, jangan bolong-bolong tarawihnya. Karena seorang itu kalau mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah selama 1000 bulan. Dan itu hanya satu malam saja dalam Lailatul Qadar yang ada di antara sekian malam-malam di bulan Ramadan. Emang sangat disayangkan kalau itu disia-siakan oleh kita. Belum tentu umur kita bisa sampai di Ramadan yang akan datang. Belum tentu kita mendapati Lailatul Qadar lagi di tahun yang akan datang. Mungkin tahun-tahun kemarin belum terpikirkan itu. Tahun kemarin tarawihnya ya nek kepengin tarawih, nek ora ya turu. Apalagi tahun kemarin kalau enggak salah itu, atau yang sebelumnya itu pas kebetulan bal-balan, Pak. Orang lebih suka nonton sepak bola daripada dia melakukan salat tarawih. Sangat rugi. Karena sesungguhnya amal itulah yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang akan terbawa menghadap Allah adalah amal kemaksiatan juga. Amalan perbuatan dosa dan kemaksiatan itu terbawa pula, Pak. Hati-hati kita ini di dunia. Kalau tidak hati-hati kita akan binasa. Jauhi kemaksiatan. Ya. Tinggalkan teman-teman yang menyeret kepada dunia gelap. Jangan bergaul dengan mereka. Mereka para syaitan dari bangsa manusia. Yang bekerja sama dengan syaitan dari bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Zuhrufal qawli ghurura. Syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia saling kerjasama guna membisiki, merayu, menghasut. Syaitannya dari batin berbicara dia, yuwaswisuhi, membisiki terus. Fi sudurinas, kerjanya dia tidak pernah berhenti. Syaitan yang bernama khannas ini membuat galau, pusing, kacau. Ada keinginan taubat tetapi dihantam oleh syaitan. Ada keinginan berhenti tetapi diiming-imingi oleh syaitan. Terus diingatkan dengan masa lalu di mana dia masih di masa gelapnya. Ingatkan dengan teman-temannya kenikmatan ini, kenikmatan itu, narkobanya atau khamarnya atau berzinanya atau berselingkuhnya. Terus ini syaitan dari bangsa jin. Syaitan dari bangsa manusia nampak di depan dia melenggak-lenggok. Ayo ikuti aku, ayo. Ini nikmat lo, ini coba rasakan, cicipi sesloki ya rapapalah. Kemudian setutup, kemudian sebotol, kemudian sekrap. Ini. Ya di atasnya botol apa kak? Sekrap. Ya, hadahuwa. Na'udzubillahi min dzalik. disebutkan oleh ulama kaum muslimin di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu, berkata syaitan, lama qudiyal amru, tatkala segala hal urusan telah selesai. Artinya penduduk surga masuk dalam surga, penduduk neraka masuk dalam neraka. Lama qudiyal amru, urusan selesai sudah. Syaitan iblis laknatullah alaih berbicara di depan umat manusia dan bangsa jin yang sama-sama dalam neraka. Sama-sama dalam neraka. Syaitan mengatakan apa? Di saat itu Allah sebutkan hal ini dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita. Hikmahnya itu. Qala syaitanu lamma qudiya al-amr. Berkatalah syaitan tatkala segala urusan telah selesai. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang pasti. Siapa beramal saleh mendapatkan surga, siapa yang bermaksiat mendapatkan neraka. Ini janji, janji Allah hak. Iblis tahu itu, tahu iblis. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah telah menjanjikan bagi kalian janji-janji yang hak, yang benar adanya. Wa'adtukum fakhlastukum. Adapun aku, kata iblis, aku pun menjanjikan kepadamu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, berbagai macam janji-janji, tetapi aku mendustai kalian. Aku menyelisih janjiku. Bisikan itu bisikan bohong. Ajakan kita ajakan bohong. Membuat engkau fly, senang, gembira. Itu semuanya itu dusta. Ini iblis mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita dibisiki begini-begini nanti akan sukses. Enggak, itu haram, dosa. Enggak mungkin sukses. Ingkari bisikan syaitan itu. Ini mumpung ada wanita telepon sama kamu. Coba diresponnya, ternyata cantik, Bob. Terus SMS-an dengan dia. Terus sampai akhirnya, kopi garap. Tahu kopi garap, Pak? Pakai kopi kapal kopi apa? Apa? Kapal api, kok. Ya. Kopi garap artinya langsung ketemu. Ternyata betul ini. Terus, syaitan membisiki kelezatan pada itu kebinasaan. Syaitan mengatakan hal itu. Ketika kapan dikatakan oleh iblis, sama-sama sudah masuk neraka. Iblisnya masuk neraka, manusianya masuk neraka, jinnya masuk neraka, anak buahnya. Aku dulu di dunia itu golemboan, dusta atau kalian saja yang percaya sama saya. Lanjutnya, masih ucapannya siapa nih? Iblis. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Aku sebenarnya itu enggak punya kemampuan apapun. Enggak punya kemampuan, enggak punya kekuasaan terhadap diri kalian. Aku hanya sekedar membisiki, menggoda, merayu. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ternyata kalian yang mengikuti bisikanku. Kalian yang mengiyakan ajakanku. Ya kalian. Ini iblis, nah, mengatakan kepada anak buahnya seperti itu. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kalian mencelaku, celalah diri kalian masing-masing. Jangan kalian celak aku, kalian masing-masing. Kenapa ikuti syaitan? Kenapa ikuti bisikan iblis? Kenapa kalian mau bermaksiat? Kenapa kamu tergoda dengan narkoba, tergoda dengan perempuan, tergoda dengan ini dan itu? Kenapa kamu? Aku hanya bisiki kok. Kamu ini iblis mengatakan seperti itu. Lanjutnya masih ucapannya iblis. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menyelamat kalian, aku tidak bisa menyelamatkan kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku. Iblis ini dia. Ucapan ini diucapkan oleh iblis la'natullah alaihi wa kaum muslimin nanti di neraka. Hal ini sudah dituliskan dalam Al-Qur'an supaya kita mengambil pelajaran. Kalau ada bisikan syaitan, jangan ikuti. Sudah ada berita dari Allah, itu dusta. Menawarkan kelezatan, menawarkan kegembiraan, menawarkan kesuksesan, jangan, itu jalan syaitan. Syaitan mengatakan, "Ma'ana bi muslimkum." Aku tidak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa membela aku, enggak bisa. Ini dia. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Iblis kemudian melanjutkan ucapannya. Sesungguhnya aku telah mengingkari perbuatan kalian menyekutukanku dengan Allah. Aku telah mengingkari. Iblis itu tahu syirik itu haram. Iblis tahu Allah itu maha besar. Iblis hanya sekedar ingin sebanyak-banyaknya Bani Adam masuk neraka. Sebisa mungkin ajmain semuanya masuk neraka. Iblis bersumpah di hadapan Allah, la'uhyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya. Ini keinginan siapa? Iblis. Haiwan. Padahal Iblis tahu manusia ketika digoda untuk syirik, Iblis tahu. Tidak mungkin ada yang bisa sepupu dengan Allah. Iblis tahu tentang Allah maha besar sang pencipta. Tetapi Iblis membisiki, ayo sembah patung ini bermanfaat. Ayo ini dukun ini manjur. Ayo ini jimat ini. Ayo ini bau raksa ini. Terus dibisiki kesyirikan. Padahal Iblis mengatakan, aku dari dulu telah mengingkari kesyirikan kalian. Sing melongo garis intan bak menung sane gigi jari please dengan yang ngerti tak tempilin gue kardian ini. Tetapi itulah Bani Adam yang kaum muslimin manusia, walaupun sudah sedemikian Allah paparkan kepada kita, tetap saja kadang kala bahkan seringnya hati kita terhanyut oleh bisikan syaitan tadi. Dibisiki begini. Kayaknya enak loh. Ya? Keharaman ini, keharaman itu. Berbagai macam. Ayo ke diskotik. Dengarkan apa namanya itu? Dugem itu apa? Anda gak tahu. Alhamdulillah gak tahu. Ya. Ini katanya enak. Joget. Janganlah sampai. Karena kalau Iblis sudah berhasil memasukkan, sekali Anda mencicipi jeratan Iblis, itu akan diserang terus. Digesek terus Anda. Tidak akan dibiarkan lepas. Terus. Ini sudah jadi korban. Besok harus lebih. Jangan pernah dia tobat. Itulah Iblis. Sehingga orang yang mau tobat itu dihalangi oleh Iblis. Sangat besar halangannya. Haiwa, begitulah kaum muslimin kehidupan manusia. Menghadapi musuhnya Iblis la'natullah alaihi. Karena itu, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jangan dijadikan syaitan itu sebagai teman. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna syaitana kana lakum aduun. Fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Jangan dijadikan sebagai teman. Kalau bergaul dengan syaitan, ya dia akan tertular pak. Syaitan minal insi. Ya, syaitan itu kita tahu kaum muslimin bukan makhluk tersendiri. Di sana bukan ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada syaitan, ada iblis. Tidak. Adanya cuma tiga. Malaikat, manusia, dan jin. bapaknya manusia Adam, bapaknya jin iblis. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah dari bangsa jin yang dia berbuat fasik kepada perintah Rabbnya. Sehingga jin itu keturunannya iblis. Di antara jin ada yang mukmin, di antara jin ada yang kafir. Sebagaimana di kalangan umat manusia. Tetapi lebih banyak yang kufur daripada yang mukmin. Kunna muslimuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada yang bukan muslim. Kami bertarik-tarikah, berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, macam-macam sebagaimana layaknya pada manusia. Agamanya beda-beda, layaknya manusia. Itu jin. Jin yang mengikuti bisikan iblis. Syaitan namanya dari bahasa jin. Manusia yang mengikuti bisikannya iblis. Dia terjerumus pada jeratan iblis. Maka dia syaitan dari bangsa manusia. Syaitan berarti apa? Sifat bagi jin dan manusia yang mengikuti ajakan dan hasutan iblis. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Lah kalau yang genderwo, kutilanang, setan-setan beribu-ibu itu apa? Itu adalah bangsa jin yang menjelma sesuatu yang menakutkan. Perlu kita tahu kaum muslimin, syaitan, jin, iblis dan bala tentaranya, baik syaitan manusia maupun syaitan dari jin, ini perbuatannya membuat apa? Jerat yang paling kuat adalah takhwif. Takhwif, yakni menakut-nakuti. Takhwif, membuat khauf. Orang dibikin takut. Setelah dia takut, dia akan jatuh pada bisikannya supaya kamu tidak terkena malapetaka, supaya kamu tidak terkena welok. Ngerti welok apa? Welok saudaranya welok, bukan pak. Lain jenis. Awas kamu, ini malam Jumat Kliwon. Hati-hati ini nanti kena sambet, nanti ini takut-takuti. Setelah ditakut-takuti dan takut-takut itu masuk ke dalam hati seseorang, iblis tinggal atau syaitan tinggal memberikan saran. Nah, supaya tidak terjadi malapetaka di masa yang datang, ayunya jeli. Langsung. Ayo, bersihkan kuburan. Bersihkan kuburan kaum muslim dari rumput, itu boleh. Boleh bukan yang dilarang, boleh. Supaya jangan ada ular di situ dan sebagainya, boleh. Tetapi syaitan lebih pandai daripada manusia. Bersihkan kuburan. Setelah bersihkan apa? Nyiram kembang. Setelah itu apa? Gawe dupa. Setelah itu apa? Macem-macem. Terus. Gak ada henti. Hadirin. Kadang-kadang pernah terjadi dalam pengalaman. Sekian banyak, sekian lama. Dari pengalaman, seorang ibu-ibu terkena jin. Ya. Sama dulu, tahun 96-an, bahkan 95 mungkin. Waktu itu terjadinya di Jogja. Saya termasuk di antara yang merukyahnya. Ibu-ibu ini kasihan. Ibunya saudara kita, yang baru ngaji juga. Ikhwan baru, penduduk asli Jogja. Ya akhirnya kita diminta bantuan, kita rukyah. Dia di sana, kita di sini. Keluar suara. Nenek-nenek. Ya. Oh, ini jinnya ngomong. Kaum muslimin ranjamian. Di situ kita mendapatkan pengalaman yang disebut oleh para ulama kita. Kita sudah nasihati agar bertauhid keluarganya. Begitu-begitu sudah sampaikan ilmu terlebih dahulu. Jin yang keluar ngomong apa? Saya mau keluar dengan bahasa Jogja. Asalkan ke kuburan yang baik dibersih. Kuburan sesuai-sesuai orang di rumah. Di antara keluarganya dengar. Langsung syarat itu diiyakan dan pergi jinnya. Ini ada apa? Jeratan syaitan bahwa siapa yang mentaati ucapannya jin sebagai syaraf ketundukan kepada dia, maka termasuk dari bagian kesyirikan. Kadang-kadang lama di tengah malam dengan 7 kembang. Oh, ini ngeri temannya. Iblis tidak butuh dengan mahal-mahal. Syaitan tidak butuh dengan mahal-mahal. Hal yang murah-murah, asal kamu taat sama permintaan mereka, sudah cukup. Dibangun di atas sebab ketakutan. Ada buah kawan. Sehingga orang disincer itu nih. Hatinya dibikin galau, dibikin terus. Sampai kalau dia tidak bisa mengalahkan ini, dia akan menjadi budaknya jin. Salah ya kawan. Bisa dipahami hadirin? Karena itu syaitan adalah musuh. Jangan jadikan syaitan sebagai teman. Bisa dipahami hadirin? Kita kembali ke materi yang sedang kita sampaikan. Ini bukan materi tentang syaitan, Pak. Apalagi genderuwo kuntilanak. Enggak. Yang tadi saya ingat, yang tadi saya maukan adalah bahwa munculnya wajah-wajah buruk seperti itu, hantu. Mungkin ada yang pernah melihat hantu. Hantu itu bahasa Arabnya haul. Ya. Ahwal, hal-hal yang menakutkan. Ya. Ada hantu itu ada, Pak, tidak diingkari. Tetapi kemunculan sang hantu yang dimaukan dengannya agar manusia takut kemudian melakukan bentuk permintaan tolong kepada jin guna tidak terganggu oleh hantu itu. Jebakan. Ya, keumai angker di kapakna sajeni banyak malam Jumat Kliwon. Telingko jinnya menang. Tibu daya syaitan. Ya. Atau mungkin jeluk tumbal. Koletna pitik ireng. Pitik apa, Pak? Oh, jenengan apal kok ya. Makhluk yang saat ini terkenal ayam cemani biasanya sudah menjadi apa? Hampir-hampir untuk dikira menjadi ikon sebuah kesyirikan, ayam cemani untuk dipersembahkan kepada simbau rokso di satu tempat. Itu ujung-ujung dari takwif, rasa takut yang ditimbulkan oleh mereka. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita sebentar lagi menghadapi bulan Ramadan. Marilah kita memanfaatkan agar kita besok berpulang kepada Allah dengan membawa amalan yang baik, yang banyak, yang memberikan kesuksesan bagi kita masing-masing. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, berulang kali kami sampaikan, sampai antum hafal mungkin, Pak. Yattabi'ul mayyitu thalath. Ada yang hafal? Ada yang hafal. Saya salah sangka berarti, Pak. Yattabi'ul mayyitu thalath. Orang yang mati itu diikuti oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Ya, miring. Begitu kita dimasukkan ke lubang kubur, ditimbun oleh tanah, diinjak-injak, diratakan, ya, mereka pada pulangi, handai tolang, istri, anak, dan yang lainnya, pulang. Kita sendirian. Sendirian, berapa lama kita di sana, ikum sini? Selama ditiupkannya sangkakala yang kedua, baru kita akan bangkit dari alam kubur kita. Masih entah berapa tahun, ratusan tahun, atau ribuan tahun, atau bukan, bahkan jutaan tahun, kita tidak tahu. Yajud wa Majud kisahnya panjang, Dajjal kisahnya panjang, turunnya Nabi Isa kisahnya panjang, hilangnya ilmu agama total, sampai tidak terucap kalimat Allah di muka bumi ini. Ini butuh waktu panjang tidak, Pak? Butuh waktu panjang. Sampai wong kelalen, tidak ada yang tahu. kalimat Allah pun tidak ada yang ngerti, apalagi ayat, apalagi hadis, tidak ada yang tahu sudah. Semua jahil, bodoh, bodoh, bodoh. Satu pun kalimat Allah pun tidak ada yang lagi mengucapkannya. Kira-kira limang dinamani kayak kira Pak? Setahun lagi, 5 tahun lagi. Itu. Butuh waktu panjang. Hilangnya itu butuh waktu panjang. Artinya ini baik sebagai bantahan bagi orang yang sok-sok tahu. Hari kiamat itu berapa tahun lagi katanya? Di buku huru-hara kiamat itu ada. Berapa tahun lagi ke depan katanya? Kematian saja tidak tahu, apalagi kiamat besar. Yang kita maukan dari kaum muslimin di sini, biar tidak terlalu lebar kita membahas dengan hal ini, adalah di alam kubur itu panjang. Kalau dapat nikmat terus. Kalau dapat siksa terus. Keluarga kita lupa dengan kita, kelalen lah. Aja ngarep-ngarepi wong sing tajurit. Apalagi kalau istri kita, anak kita, na'udzubillahi min dzalik, bukan orang yang saleh. Gak ada manfaatnya, Pak. Ngarep-ngarepin dongane anaknya bertahun dong. Ngarep-ngarepin apa? Bojone, bojone sebojo maning. Emutan apa? Kasian. Kalau kita tidak memperjuangkan nasib kita sekarang ini, kasihan. Siapa yang mau ingat dengan kita? Mungkin 5 tahun masih pada ingat anak istri. Mungkin 10 tahun. Nah kalau sudah 50 tahun, siapa yang ingat anak kita sudah mati, yang ada cucu, cicit, buyut, canggau, udah bersiwur, dan begitu seterusnya, mau ngapain? Kita masih sengsara dalam alam kubur kita, na'udzubillahi min dzalik. Masih dipukul oleh malaikat, masih diinikan, na'udzubillahi min dzalik. Minta tolong sama siapa yang bisa menolong? Syafaat belum ada di alam kubur. Syafaat nanti, di yaumul mahsyar itu pun setelah 50 ribu tahun. Syafaat pertama, syafaatnya Nabi. Syafaatul kubro. Di alam kubur kita mau jadi apa, wahai kaum muslimin? Keluarga pulang, harta balik ke dunia jadi warisan. Yang nemenin kita adalah amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, amal perbuatan yang saleh. Jikalau kita memang orang yang saleh, yang berhak mendapatkan nikmat di alam kubur, akan berwujud sebagai seorang laki-laki yang sangat ganteng, yang berbau wangi, yang akan berkhidmat kepada kita. Yufsahu fi qabri muddal bashar, akan dibentangkan di kuburnya sana sepanjang mata memandang, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Namanya saja nikmat kubur. Nikmat, nikmat dan nikmat. Luar biasa kaum sini. Sehingga kalau kita berpikir ibadah apa untungnya? Untung sekali. Baca Quran apa untungnya? Mengerti ilmu apa untungnya? Untung sekali. Bayarannya rekomisimen kalau itu diwujudkan dengan rupiah. Kita mata duitan. Ya. Di dalam kubur tidak pakai lama. Begitu mati dia akan langsung dapatkan. Itu sepanjang engkau masih di dalam kubur. Tidak terhitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Apa yang seperti ini akan kita sia-siakan? Allah berjanji, janji Allah hak. Syaitan membisiki, bisikan syaitan dusta. Milih mana? Itu sudah kita baca tadi atau belum, Pak? Sudah, dalam surat Ibrahim. Ya, ayat berapa? Ayat berapa? Saya lupa juga, Pak. Susah sih ngapalin ayat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita beramal mumpung di bulan Ramadan. Yang kerja, kerja. Bukan hal yang haram. Yang dagang, dagang. Bukan hal yang haram. Tetapi manfaatkan waktu-waktumu sebaik-baiknya. kerja ketika mencari nafkah untuk keluarga itu beribadah. Di sela-sela itu bisa dilakukan. Membaca tasbih, takbir, tahmid. Kalimat yang berat di bangannya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah kita pelajari hadisnya panjang dan banyak di majlis mana? Majlis Batu, Masjid Batu yang sekarang sudah diganti Ustaz. Ayo. Maka kaum sunjimian, keuntungan bila kita beribadah panjang untung, kerugian pun seperti itu. Di dunia umurnya itu sedikit, waktu sedikit, apalagi kita sekarang sudah setengah umur, ada yang 50, 60, ada yang 45, ada yang sudah berlalu kehidupan kita yang akan menghadapi kita akhirat. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dimuat kalimat ini oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ucapannya apa? Anna dunya qad irtahalat mudbiratan. Ketahuilah dunia ini yang kita sekarang hidup padanya, ini telah beranjak akan meninggalkan kita. Ya tidak Pak? Bahkan sudah berlalu. Kalau jenengan sudah berapa? 26. Oh, tersinom mereka ya. Salah pakon berarti Pak. Tapi enggak 26 juga bisa mati kan? Artinya bukan mendoakan kematian. Mengingatkan saja, sinom juga bisa mati. Yang dunia ini sudah beranjak kita. Kita sudah berjalan ini. 26 tahun, mungkin ada 40 tahun. Sudah kita lewati. Yang dihadapi kita, kata Ali bin Abi Thalib, wa annal akhirata qadir ta'ala mukbilatan. Sungguh akhirat ini sekarang sedang berjalan ke arah kita dan kita ke arah akhirat. Ini, hari demi hari seperti itu. Semakin dekat kita dengan alam kubur kita, Pak. Kenapa? Umur tidak akan bertambah. Umur tidak akan bertambah. Betul, betul tidak, Pak? Hah? Umur tidak akan bertambah walaupun orang merayakan dengan acara yang bid'ah, panjang umurnya, panjang. Enggak, pendek umurnya, Pak. Pendek tinggal berapa lagi langkahmu? Ali kemudian menasihatkan, kun, jadilah engkau min ahlil akhirah, sebagai orang yang akan menjadi penduduk akhirat. Jangan kau pikirkan tentang dunia ini, karena dia akan meninggalkan kita dan kita akan meninggalkannya dan kita akan menjadi ahli akhirah. Sehingga pola pikir ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, urusan duniawi sekedarnya kita dapatkan, gak pakai lama kita, paling 5 tahun ke depan atau mungkin 20 tahun ke depan. Bagi yang sudah 60 tahun mungkin bisa apa? Paling 20, 30, 70 tahun selampeng-pengan, 80 tahun serepot. Mungkin, Pak. Kata beliau, pikirkanlah akhirat karena Allah akan masuk ke sana. Pikirkanlah alam akhiratmu karena kamu akan beranjak ke sana dan kamu akan menempat di sana tahunan yang lama sekali. Bukannya 50, 60 tahun. Atau 90 tahun atau 100 tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Kita tidak tahu sisa umur bumi ini. Walaupun Nabi menyebutkan seperti ini, bu'ithu wassa'atu kahataini, aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dalam keadaan aku dengan kiamat seperti ini dekat. Tetapi tidak disebutkan kiamat itu kapan tepatnya. Yang disebutkan tanda-tanda yang begitu panjang. Artinya, mari kita berpikir untuk menjadi ahlul akhirah. Walal akhiratu khairun minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada duniawi. Wal akhiratu khairu wa abqa. walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sehingga kalau kita merasakan enaknya dunia, akhirat lebih enak. Kita merasakan sehat, merasakan seger, merasakan nikmat. Akhirat lebih dari itu. Kok jadi orang kepengen akhirat? Itu yang menjadi permasalahannya. Sebab akhirat itu tidak terlihat. Kalau terlihat tentunya kita akan berjuang meraihnya dengan betul-betul. Ada bisikan wanita cantik, molek, bahir, nol, ini, lihat bidadari lebih cantik, oh bidadari ini baik. Ditinggal na baik, ya wong atun nora beres. Misalkan seperti itu, kalau kita lihat bidadari, ya bidadari ini rungkapan, singkatan, lah wong atun, iya. Sing orang lebih dikolak, apa mana sing nawarakan, rezeki nomplok. Inilah bisikan syaitan. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai nasihat bagi kita semuanya agar besok Ramadan semangat dalam beribadah dan menghentikan segala aktivitas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.